Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu hukum salat Id. Ada yang mengatakan fardu kifayah yang di kitab, dan ada yang mengatakan fardu ain, dan dalil-dalil yang mendukung pendapat ini cukup kuat, ya, dalilnya kuat, dan pendapat yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Setelah kita pelajari pula syarat-syaratnya, telah disampaikan bahwa tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya, ya. Tidak sah salat Id jika yang mengerjakan salat Id tidak cukup 3 orang. Jika tidak cukup 3 orang, seperti halnya salat Jumat karena tadi disampaikan. Nah, ini ada dua pendapat yang kuat pada salat Jumat, minimal 3 orang atau 2 orang. Ada pun yang mengatakan 40 orang, lemah pendapat itu, lemah. Nah, salat Id sejenis dengan salat Jumat, dalam hal ini sama, minimal 3 orang atau 2 orang. Kemudian tidak wajib atas musafir. Nah, tidak wajib atas musafir seperti halnya sholat Jumat. Oleh karena itu, diingatkan kembali sebagaimana tambih peringatan pada pembahasan sholat Jumat, ya, tidak disyariatkan para musafir mengadakan Jumatan di antara mereka. Begitu pula mengadakan sholat Id. Oleh karena itu, diingatkan waktu itu, jika berada di kapal, di atas kapal berlayar bertepatan hari Jumat, maka tidak ada Jumatan. Jangan ikut Jumatan. Ya. Mereka-mereka yang mengadakan itu tidak mengerti hukum, jangan ikut, tetap salat duhur. Qasar. 2 rakaat. Begitu pula jika bertepatan dengan hari Id, maka tidak Id. Ya, tidak Id. Karena mereka adalah musafir. Nah, baik, kecuali singgah di tempat, satu tempat ada penduduk setempat mengadakan Jumatan, ada penduduk setempat mengadakan Id, maka disyariatkan ikut mengerjakan salat Jumat dan salat Id bersama penduduk setempat. Sudah disampaikan pula bahwa Nabi SAW pada Hajjatul Wada' di Mina tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan Idul Adha, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak mengadakan salat Id. Mereka tidak mengerjakan salat Id. Mereka mengerjakan manasik haji. Naam. Tentang tempatnya juga, ya, telah dipelajari, yaitu sunnahnya di musalla, tanah lapang yang ada di padang terbuka, ya, di padang terbuka. Kecuali jika ada udzur, ya, hujan atau angin kencang dan semisalnya yang menyulitkan. Naam, dan menghalangi kaum muslimin keluar ke musalla, ke tanah lapang, maka dikerjakan di masjid jami'. Kata faidah, kata Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, barang siapa mengadakan Id di masjid tanpa udzur, ya, tidak mengerjakannya di tanah lapang, musalla, mengerjakan di masjid tanpa udzur, maka itu mukhalafatus sunnah, itu menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila meyakini bahwa salat Id di masjid afdal, lebih utama daripada di musalla di tanah lapang, maka itu bid'ah. Jika meyakini salat Id di masjid lebih utama daripada di musalla di tanah lapang, ya, itu bid'ah. Jika tidak ada keyakinan itu, tetap menganggap di musalla di tanah lapang afdal, lebih utama, tetapi dia mengerjakannya di masjid tanpa udzur, penghalang untuk keluar ke tanah lapang, maka itu mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah. Karena Nabi alaihi salatu wasalam telah menyatakan, menyabdakan bahwa salat di masjidnya Masjid Nabawi lebih utama, ya, sebanding, keutamanya sebanding 1000 salat di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram. Bersama dengan itu Nabi meninggalkan Masjid Nabawi, keluar ke musalla, ke tanah lapang untuk mengerjakan Id. Naam. Musalla Id Nabi alaihi salatu wasalam, padang pasirnya, ya, yang padang terbuka padang pasir yang merupakan musalla tanah lapang salat Id, tidak begitu jauh. Naam. Masalah yang keempat, waktuha wa waktuha ka salatid duha, waktu pelaksanaan salat Id ka salatid duha, seperti waktu pelaksanaan salat duha. Ba'da irtifa'i syamsi, ba'da irtifa'i syamsi qadra rumhin, setelah meningginya matahari sejarak satu tombak dari ufuk timur, menurut pandangan kasat mata. Menurut pandangan kasat mata, kita lihat secara kasat mata dari ufuk timur ke atas, matahari di atas ufuk sejarak satu tombak. Itu pandangan kasat mata kita. Adapun jarak sebenarnya di sana itu jauh di atas, tapi secara kasat mata sejarak satu tombak, yaitu sekitar 15 menit, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kurang lebih, ya, dan ini dalam rangka kehati-hatian dibulatkan saja 15 menit, meskipun boleh jadi kurang dari itu, tapi dibulatkan, ya, untuk kehati-hatian 15 menit setelah matahari terbit. 15 menit setelah matahari terbit itu sudah masuk waktu duha. Naam. Itu waktunya, awal waktunya, ila waktiz zawal. Ila waktiz zawal, sampai bergesernya matahari ke arah barat. Yani sampai masuk waktu duhur. Zawal syams, bergeser ke arah barat. Naam, itu waktu pelaksanaan salat Id. Liannahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khulafa'ahu, wa khulafa'ahu, dan khalifah-khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syamsi, ya, adalah mereka yusallunaha, senantiasa mengerjakannya, ba'da irtifa'i syamsi, setelah matahari naik dari ufuk timur sejarak satu tombak, seperti tadi dijelaskan. Walianna ma qabla irtifa'i syamsi waktu nahyin, dan dikarenakan ma qabla, sebelum irtifa'i syams, sebelum naiknya matahari sejarak satu tombak dari ufuk timur, itu merupakan waktu nahyin, merupakan waktu terlarang sholat, merupakan waktu terlarang sholat, sebagaimana telah kita lewati pembahasannya. Ya. Wa yusannu ta'jilul adha. Wa yusannu, dan disunnahkan ta'jilul adha, menyegerakan pelaksanaan salat Idul Adha. Disegerakan. Nah, fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Di awal waktunya, segera di awal waktu ya dikerjakan. Wa ta'khirul fitri, jadi setelah masuk waktu duha segera adakan salat Idul Adha. Dan ta'khirul fitri disunnahkan menunda pelaksanaan salat Idul Fitri, ya, ditunda dari awal waktu. Ditunda dari awal waktu. Jadi bukan di awal waktu, ya, dilewatkan. Dilewatkan, ya, dalam waktu yang dianggap cukup untuk memberi kesempatan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah mereka. Supaya akan dijelaskan nanti. Wa li'anna an-nasa fi hajatin ila ta'jilil adha. Wa li'anna an-nas, dikarenakan kaum muslimin fi hajatin, mereka berhajat ila ta'jilil adha, berhajat disegerakannya pelaksanaan salat Idul Adha, lidzabhil adahi, dalam rangka untuk menyembeli hewan-hewan kurban. Ya, karena ada rangkaian penyembelian hewan kurban setelah salat Idul Adha, dan itu cukup, ya, memakan waktu. Ya. Dan butuh untuk disegerakan karena mau dibagikan dan dimakan daging-daging kurban itu, maka disegerakan pelaksanaan Idul Adha di awal waktu. Wahum fi hajatin, dan mereka kaum muslimin fi hajatin, berhajat ilam tidadi waktu salatil fitri, ditundanya pelaksanaan waktu salat fitr, ya, ditunda, tidak langsung dikerjakan di awal waktu, tetapi ditunda, ya, dalam waktu yang cukup. Liyattasi'a, agar ada waktu yang longgar. Liyattasi'a, agar ada waktu yang longgar. Li ada'i zakatil fitri, untuk membayarkan zakat al-fitr, zakat fitrah. Nah, karena waktu pembayaran pengeluaran zakat fitr yang paling utama adalah di pagi hari sebelum sholat. Nah, adapun jika sudah sholat, waktunya habis. Oleh karena itu, ditunda pelaksanaan sholat Idul Fitr, bukan di awal waktu, tetapi ditunda, ya, sesuai hajat, untuk memberi kelonggaran waktu kaum muslimin menyelesaikan pengeluaran zakat fitr mereka. Baik. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima, sifatuha wama yukra'u fiha. Sifatuha, sifat pelaksanaan salat Id, wama yukra'u fiha, dan apa saja yang dibaca dalam salat Id. Wa sifatuha, sifat pelaksanaan salat Id, rak'atani, dua rakaat. Qablal khutbati, sebelum khutbah, dua rakaat sebelum khutbah. Liqauli Umar, berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu an, salatul fitri wal adha rak'atani. Salat Idul Fitr dan Idul Adha dua rakaat. Jadi salatul fitr dua rakaat, salat Idul Adha dua rakaat, masing-masing dua rakaat. Tamamun, sempurna. Dua rakaat itu sempurna. Ghairu qasrin, itu bukan qasar. Ya, itu bukan qasar, bukan meringkas dari empat jadi dua, tidak. Itu memang dua rakaat sempurna. Ala lisani nabiyikum, melalui lisan nabi kalian, melalui lisan nabi kalian. Waqad khaba man iftara, waqad khaba man iftara, sungguh telah rugi ya orang yang mengada-ada. Merugi orang yang mengada-ada. Baik. Tidak boleh mengada-ada dalam perkara syariat. Ya. Tidak boleh berbicara tanpa ilmu, tidak boleh mengada-adakan ya hal-hal tanpa ilmu. Nah, celaka, qad khaba man iftara, celakalah, merugilah, celakalah orang yang mengada-ada dalam syariat. Naam, itu makna qad khaba man iftara. Baik. Hadis ini di catatan kaki disebutkan rawahu Ahmad wa An-Nasa'i wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, wa huwa sahih, dan hadis ini sahih. Bisa dilihat Irwaul Ghalil Tahqiq Al-Albani rahimahullah. Baik. Kaifiyahnya ya, dua rakaat itu bagaimana? Yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami wal istiftahi wa qabla ta'awudhi sittan. Nah, sebelumnya salat Id, cara pelaksanaannya sama dengan salat lima waktu, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, rukun-rukunnya sama, hal-hal yang diwajibkan sama, hanya saja ada tambahan perkara yang disunnahkan pada salat Id yang tidak disunnahkan pada salat lima waktu. Jadi diawali dengan takbiratul ihram, dan sebagaimana pada salat lima waktu takbiratul ihram, pada takbiratul ihram disunnahkan mengangkat kedua tangan. Adapun hadis khusus, perhatikan, adapun hadis khusus tentang salat Id, takbiratul ihram, mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram pada salat Id, tidak ada hadis khusus tentang itu. Ya. Tidak ada hadis khusus tentang mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram pada salat Id. Nah, begitu pula takbir-takbir tambahannya. Oleh karena itu terjadi khilaf ya pada takbir-takbir tambahan, supaya kita pelajari nanti. Adapun mengangkat tangan pada takbiratul ihram ini disepakati. Nah, padahal sebenarnya itu juga tidak ada hadis khusus tentang itu. Ya, ini hanya kias penyamaan hukum dengan sholat lima waktu karena sama. Naam, jadi yukabbiru fil ula, bertakbir fil ula pada rakaat pertama ba'da setelah takbiratul ihram wal istiftahi dan baca istiftah, doa iftitah, wa qabla ta'awudhi dan sebelum ta'awud, sebelum ta'awud, sebelum baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk membaca al-fatihah, ya, sebelum ta'awud untuk membaca al-fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram dan baca iftitah, sebelum baca ta'awud untuk baca al-fatihah, bertakbir sittan, 6 kali. Ini yang rajih, bukan 7 kali. Takbir tambahannya bukan 7 kali, 6 kali saja. 7 kali bersama takbiratul ihram. Perhatikan, yukabbiru fil ula, bertakbir di rakaat pertama, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Berarti kan takbiratul ihram dulu, ya kan? Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Disepakati bahwa di sini disunnahkan mengangkat tangan, ya, sejajar dengan ujung jari tangan, sejajar dengan bahu, atau sejajar dengan ujung atas telinga. Nah, wal istiftahi, dan setelah istiftah, berarti setelah takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, yang mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekap, baca iftitah dulu. Baca iftitah dulu, baca iftitah. Setelah baca iftitah, wa qabla ta'awudi, dan sebelum baca ta'awud, ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu rangkaian untuk baca surat Al-Fatihah. Ya, jadi sebelum ta'awud, bertakbir sittan, bertakbir dulu 6 kali, takbir tambahan. Jadi takbir tambahannya 6 kali, bukan 7 kali. Ini yang rajih, ini yang terkuat. Naam. Ya, ini yang terkuat dalam memahami riwayat-riwayat yang datang mengenai takbir-takbir tambahan itu. Wa fit tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua, yakni bertakbir fit tsaniyah, pada rakaat yang kedua, qabla al-qiraati, sebelum membaca, ya, sebelum membaca, berarti juga sebelum ta'awud, ya. Khamsan, 5 kali. 5 kali. Ya. Takbir tambahan pada rakaat yang kedua 5 kali. Ghayra takbiratil qiyam. Ghayra takbiratil qiyam, selain takbir peralihan ke gerakan berdiri di rakaat kedua. Karena takbirat al-qiyam, takbir yang dibaca untuk berdiri ke rakaat kedua, itu adalah takbir intiqal. Itu takbir peralihan. Itu dibaca saat beralih dari sujud terakhir, sujud kedua rakaat pertama, saat beranjak bangkit, sambil bangkit bertakbir ke rakaat kedua, ke qiyam berdiri rakaat ke kedua. Jadi itu takbir peralihan. Ketika sudah tegak berdiri, takbir itu sudah tuntas, ya, sudah tuntas sebelumnya. Jadi ketika tegak berdiri, ya, ini rakaat kedua. Maka sebelum membaca Al-Fatihah lagi di rakaat kedua, yang sebelum ta'awud, disunnahkan takbir tambahan 5 kali. Nah, bisa difahami? Jadi selisihnya takbir tambahan itu hanya 1. Rakaat pertama takbir tambahannya 6, itu selain takbiratul ihram. Rakaat kedua takbir tambahannya 5. Ya, itu selain takbir peralihan ke berdiri di rakaat kedua. Dalilnya li hadithi Aisyata marfu'an, berdasarkan hadith Aisyah marfu'an. Ya, sebelum lanjut, tadi sudah disinggung mengenai mengangkat tangan, akan dibahas setelah ini yang rajih disunnahkan pada takbir, takbir tambahan itu ya. 6 takbir tambah di rakaat pertama, 5 takbir tambah di rakaat kedua, pada masing-masing takbir tambahan itu disunnahkan pula mengangkat tangan. Disunnahkan pula mengangkat tangan seperti halnya pada takbir takbiratul ihram. Dan nanti akan dibahas. Di hadis Aisyah marfu'an, berdasarkan hadis Aisyah marfu'an. Marfu'an yakni di riwayat itu disandarkan kepada Nabi sebagai sabda Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa Nabi bersabda, "At-takbiru fil fitri wal adha takbir pada salat Idul Fitr dan Idul Adha, fil ula di rakaat pertama sab'u takbiratin, jumlahnya 5 takbir, jumlahnya 7 takbir. Sab'u takbiratin, jumlahnya 7 takbir. 7 takbir ini maksudnya takbir pertama adalah takbiratul ihram, kemudian 6 takbir lainnya adalah takbir-takbir tambahan. Perhatikan cara memahami hadis, at-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbiratin, takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 takbir. Pada rakaat pertama ada 7 takbir. Total. Total takbir di rakaat pertama 7. Berarti hitungnya dari takbiratul ihram. Dan semuanya dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram ya. Dan 6 takbir tambahan, totalnya 7. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua, khamsu takbiratin, 5 takbir tambahan ya. Dan pada rakaat yang kedua dalam keadaan berdiri ya, pada rakaat yang kedua khamsu takbiratin, ada 5 takbir, jadi takbir tambahannya 5. Siwa takbiratai ar-ruku', selain takbiratai ar-ruku', selain 2 takbir ruku', yakni selain takbir intiqal, peralihan dari berdiri ke ruku', bukan itu yang dimaksud, yaitu takbir intiqal itu sambil bergerak. Begitu pula saat ya, saat bangkit ya, begitu pula saat bangkit dari ruku', bangkit dari ruku' ke i'tidal itu tasmi' kalau itu ya, sami Allah liman hamidah. Tapi di sini siwa takbiratai ar-ruku'. Nah, begitu bahasanya. Nah, selain 2 takbir ar-ruku' ya. Adapun bangkit dari ruku' ya, bukan takbir itu, tasmi' sami Allah liman hamidah. Nah, berarti kan kita takwil ke makna ya, takbir yang dimaksud yang merupakan takbir itu ya, ketika bangkit dari yang disebutkan, jelaskan tadi sebelumnya, sebelum hadis, yaitu ketika bangkit dari sujud kedua ke berdiri di rakaat kedua, itu takbir bangkit ini. Nah, ketika berdiri ya, bertakbir tambahan 5 kali. Nah, kemudian ketika hendak ruku' kan takbir. Takbir intiqal ini, beralih ke ruku', ini juga tidak dihitung. Jadi ketika bangkit berdiri ke rakaat kedua, takbir peralihan itu tidak dihitung, karena ketika berdiri sudah tuntas. Begitu pula ketika hendak ruku' ya, takbir ini juga tidak dihitung. Nah, 2 takbir ini yang dimaksud. Baik. Hadis ini rawahu Abu Daud, diriwayatkan Abu Daud, wahuwa sahih, dan hadisnya sahih liyat irwal qalil. Kesimpulannya bahwa hadis-hadis yang datang tentang takbir-takbir tambahan pada salat Id ya, ada sekian hadis, meskipun ada kelemahan-kelemahan pada hadis-hadis itu, tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, saling menguatkan satu dengan lainnya, sehingga tegak hujjah dengannya. Nah, oleh karena itu ulama ahli hadis mengatakan hadis itu hujjah dan disunnahkan takbir-takbir tambahan. Nah, wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangan, ma'a kulli takbiratin, bersama setiap takbir, bersama seluruh takbir tersebut. Ya, yakni bersama seluruh takbir-takbir tambahan. Naam. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbiri. Biasa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana biasanya, ya, beliau biasa yarfa'u mengangkat yadayhi kedua tangannya ma'at takbir bersama takbirnya. Hadis ini lihat di catatan kaki nomor 3, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, wa hassanahu al-Albani fil Irwa, dihasankan, yakni dinilai berderajat hasan oleh al-Albani dalam al-Irwa. Perhatikan hadis ini sebenarnya sebagaimana dijelaskan oleh al-Albani dalam al-Irwa, ya, silakan baca al-Irwa pada nomor hadis 641, ada keterangan al-Albani di sana, ya, setelah mentahqiq hadis ini tanpa dari riwayat-riwayat itu, bahwa hadis ini sebenarnya bukan terkait salat Id. Hadis ini bukan terkait salat Id. Jadi kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir, ya, Nabi AS biasa mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Ini pada salat 5 waktu. Nah, ini pada salat 5 waktu. Naam. Nabi biasa mengangkat tangannya ketika membaca takbiratul ihram. Nah, oleh karena itu sudah disampaikan di awal, ya, bahwa tidak ada hadis khusus yang menjelaskan tentang mengangkat kedua tangan saat takbir pada sholat Id, baik saat takbiratul ihram maupun saat takbir tambahan. Tetapi ulama sepakat disunnahkan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, kias, berdasarkan kias dengan sholat 5 waktu, karena sama, tidak ada bedanya. Nah, diantara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi biasa mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram adalah hadis ini yang ditampilkan sekarang, karena yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Baik, bagaimana dengan takbir-takbir tambahan? Jika Nabi alaihissalam pada sholat 5 waktu ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya, itu takbir saat berdiri, ya, pada sholat Id ketika takbir takbiratul ihram disepakati mengangkat kedua tangan, ya, saat takbir, yakni bisa dipastikan bahwa Nabi pada takbiratul ihram sholat Id juga mengangkat kedua tangannya. Jika demikian, berarti kuat dikatakan bahwa pada takbir-takbir tambahan juga Nabi mengangkat kedua tangannya, karena tidak ada bedanya, sama-sama takbir dalam keadaan berdiri, apa bedanya? Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menegaskan hal itu, ya, dalam kitab Al-Umm Al-Imam Syafi'i menegaskan hal itu, bahwa Nabi alaihissalam sunnahnya pada sholat 5 waktu ketika berdiri takbiratul ihram mengangkat kedua tangan beliau, ya, begitu pula ketika berdiri dari tasyahud awal takbir, Nabi mengangkat kedua tangannya. Didapati bahwa Nabi saat bertakbir dalam keadaan berdiri itu mengangkat kedua tangan. Dengan demikian, ya, tidak kita harus mengatakan bahwa disunnahkan mengangkat kedua tangan saat takbir-takbir tambahan, karena itu sama dengan takbiratul ihram dibaca saat berdiri, maka sama mengangkat dua tangan. Bisa dilihat keterangan Asy-Syafi'i dalam Al-Umm. Naam. Dan ini yang kita pelajari di sini, ya. Dan inilah yang kuat bahwa disunnahkan mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir tambahan itu. Nah, Begitu pula halnya yang akan kita pelajari nanti pada sholat jenazah. Nah, pada takbir, setiap kali takbir pada sholat jenazah juga disunnahkan mengangkat dua tangan, sama dengan takbiratul ihram. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Fadhalu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Alhamdulillah.